Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فَإِنَّ أَسْتَغَلْ حَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi bini'matillah tatimu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali melanjutkan materi manhaj dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Masih berada pada bab yang ke-8 ya, prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang sekarang sampai kepada prinsip ke-11, yaitu memerangi hizbiyah dan fanatisme golongan atau fanatik golongan. Nah, ini dibawakan oleh muallif atau pengarang kitab karena beliau ingin menjelaskan bahwa di antara prinsip penting dalam dakwah salaf ini, tidak boleh umat Islam ini terkotak-kotak. Tidak boleh umat Islam ini bergolong-golong. Ini sangat merugikan dakwah. Sangat merugikan dakwah itu sendiri. Apabila, apalagi misalnya, yakni ada katakanlah 10 kelompok atau golongan umat Islam misalnya di dunia ini misal. Lalu di antara mereka masuk salah satunya. Masuk salah satu golongan atau kelompok tersebut. Maka sudah pasti dakwahnya tidak akan diterima oleh kelompok-kelompok yang lain. Oleh golongan-golongan yang lain, kan begitu. Nah, ini sangat merugikan, kita katakan, sangat merugikan dakwah. Makanya diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini adalah diantaranya, yakni membuat umat ini, umat Islam ini bersatu. Membuat umat Islam ini bersatu. Umatnya ini bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kan begitu ayat Al-Quran ini menjelaskannya. Wa'tasimu, kata Allah, bersatulah kalian. Lihat, bersatulah kalian pada tali agama Allah yang kuat. Jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian berkelompok-kelompok, kata Allah. Jangan kalian bergolong-golong. Nah, ini ayat yang mulia ini dijelaskan, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas mengenai tali agama Allah yang kuat itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Jadi umat Islam, apabila mereka betul-betul berpegang teguh ya dengan dua sumber agamanya ini, dengan pemahaman para sahabat, tentu yang terjadi adalah persatuan umat Islam, persatuan kaum muslimin, ya, persatuan umat Islam. Kita ambil contoh ya, ketika Nabi SAW yakni diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdakwah di negeri Mekah terlebih dahulu sebelum di negeri Madinah, maka kita dapati manusia ketika itu bersuku-suku, ya kan, berkabilah-kabilah, yakni setiap kabilah atau setiap suku berbangga dengan kabilahnya, kan begitu. Setiap suku atau kabilah itu berbangga dengan sukunya, ya, maka tidak ya aneh ya kalau di antara mereka saling berperang, di antara mereka saling bermusuhan misalnya. Nah, kemudian datanglah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, ya, di antaranya adalah untuk menyatukan mereka di atas agama Islam, di atas Al-Qur'an, hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini di antara ya tugas berat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, menyatukan umat ini. Kita ambil contoh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di negeri Madinah, ya, suatu saat, suatu ketika terjadi perselisihan, ya, antara dua orang sahabat. Sahabat A berteriak, "Ya ma'syaral ansar." Wahai segenap kaum ansar, maksudnya bantulah saya gitu ya. Tolonglah diri saya. Itu maksudnya begitu. Sahabat B mengatakan apa? "Ya ma'syaral muhajirin." Wahai kaum muhajirin. Wahai kaum muhajirin, tolong saya, bantu saya. Nah, ini hampir terjadi keributan. Hampir terjadi keributan di antara mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menutup pintu perpecahan seperti ini, lihat nih, pintu perpecahan yang ditutup langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi yang mulia kepada mereka semua? "Untuk inikah aku diutus? Da'uha fa innaha muntinah." Tinggalkan perselisihan seperti ini yang akan menimbulkan perpecahan. Karena yang seperti ini adalah muntinah, kata Nabi. Ya, bau busuk, kata Nabi. Busuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Langsung ditutup pintu atau celah perpecahan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya mereka kembali kepada ya Islam yang murni ini. Ya, dan tidak ada lagi yakni menonjolkan kesukuan atau golongan tertentu atau kelompok tertentu. Karena sudah, kalau sudah masuk agama Islam, berarti yang dijunjung tinggi adalah Al-Qur'an, hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman yang sahih pula. Nah, itulah ya, dengan sebab itulah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka bersatu. Mereka semua bersatu dan tidak berpecah belah. Ya, tentunya karena banyak sekali ya. Banyak sekali dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ya memberikan arahan kepada para sahabat untuk bersatu, kemudian peringatan kepada para sahabat tentang bahaya perpecahan begitu. Maka para sahabat semuanya faham. Para sahabat semuanya mengerti, ya, sampai berakhirnya masa para sahabat tidak timbul istilahnya ya perpecahan. Perpecahan di sini maksudnya adalah perpecahan yakni di hati mereka tidak ada. Ya, perpecahan yang mengakibatkan ya yakni bercerai-berainya hati mereka tidak ada. Ini sudah saya jelaskan berkaitan dengan perang Jamal dan perang Siffin. Di masanya dahulu, di masa yakni Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, ini bukan ya yakni sebab bercerai-berainya hati para sahabat, tidak, sama sekali tidak. Karena ini hanya menyangkut masalah apa? Masalah intern, yakni masalah darahnya Uthman. Ya, masalah intern para sahabat, yakni sebagian sahabat berijtihad, yakni kelompoknya Ali bin Abi Thalib ya dengan ijtihadnya, dan kelompoknya Aisyah berijtihad dengan ijtihad mereka masing-masing. Artinya ini dalam rangka menegakkan ya keadilan menurut kelompoknya Muawiyah, Aisyah dan seterusnya, Ya, dan ini adalah masalah mereka secara pribadi saja dan tidak ada berkaitan dengan perpecahan hati mereka yang pada dasarnya hati mereka saling mencintai. Hati mereka saling menyayangi. Hati mereka saling menghormati. Tidak timbul cerai-berai di hati mereka, tidak ada sama sekali. Tidak ada permusuhan di hati mereka sama sekali. Nah, inilah yang kita fahami atau kita harus fahami, dan tentunya di dalamnya ada peranan penting, peranan dari orang-orang munafikin untuk menimbulkan ya, yakni peperangan di antara kaum muslimin. Jadi sebenarnya yang menimbulkan perang antara pasukan Ali misalnya dengan pasukan Muawiyah atau pasukan Ali dengan pasukan Aisyah adalah orang-orang munafikin. Orang-orang munafik pihak ketiga. Jadi enggak ada peranan para sahabat untuk menimbulkan api peperangan di antara mereka, enggak ada sama sekali. Jadi ini adalah ya fitnah dari kaum munafik, kita katakan seperti itu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada para sahabat, bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in adalah sebagai contoh dan teladan bagi kita semua dalam persatuan umat ini, di mana mereka menjaga persatuan kaum muslimin, tidak terpecah belah, tidak bergolong-golong, ya. Nah, inilah yang ada pada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dikarenakan manhaj mereka satu, akidah mereka sama, ya. Mereka semua berada di atas sunnah Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah, ya, dan seterusnya. Sehingga yang ada di hati mereka adalah persatuan di antara mereka, ya, saling menyayangi, saling menghormati, dan seterusnya. Ini gambaran dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada kitab di halaman 377, prinsip yang ke-11, memerangi hizbiyah dan fanatik golongan. Di sini disebutkan terlebih dahulu definisi hizb atau tahazzub, berkelompok, yaitu at-tajammu', berkumpul atau berkelompok, diambil dari kata hizib, ini kelompok atau golongan gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang berkelompok, bentuk jamaknya adalah ahzab. Mereka adalah setiap kaum yang hati dan perbuatannya sama, atau setiap kelompok yang memiliki tujuan dan misi yang sama. Nah, ini makna hizib ya, secara ya, ini bahasa ya. Dan secara istilahan. Kemudian di bawahnya dijelaskan mengenai hizbur rajul, yaitu kelompok si fulan, artinya pendukung-pendukungnya dan tentaranya yang berpegang pada pendapatnya. Dalam Islam berkelompok terkadang dipuji dan terkadang dicela. Nah, di sini akan dijelaskan apa sebenarnya kelompok yang dipuji dalam agama kita. Ya, apa itu kelompok yang dipuji gitu ya. Ya, jadi harus diperjelas, dirinci. Ya, secara aglabiyah, secara umumnya memang tidak boleh berkelompok. Tidak boleh bergolong-golong. Itu secara umum seperti itu. Namun memang ada ya kelompok atau golongan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 55 sampai 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah ويؤتون الزكاة وهم راكعون وما يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Artinya, sungguhnya penolongmu hanyalah Allah, hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, serta tunduk kepada Allah, dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Ini Hizbullah, dikatakan Hizbullah yaitu penolong, ya, atau pengikut agama Allah itulah yang menang. Ya, fa inna hizballahi humul ghalibun. Timbul pertanyaan di sini, siapa mereka? Siapa yang dimaksud dengan Hizbullah dalam ayat yang mulia ini? Siapa, Pak, Bu? Nah, tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang disebut dalam ayat yang mulia ini sebagai golongan atau pengikut dari agama Allah, di mana mereka adalah orang-orang yang, ya, menunaikan salat, kemudian, ya, mengeluarkan zakat, tunduk kepada Allah, menjadikan Allah dan Rasul dan orang-orang beriman sebagai penolong. Nah, ini jelas yang dimaksud di sini adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi. Jadi kalau para jamaah, ya, mendengar di zaman sekarang ada kelompok, ya, di Timur Tengah sana Hizbullah. Nah, ini beda nih. Ini bukan Hizbullah yang tercantum dalam ayat ini. Ya, Hizbullah yang ada di sana itu jelas manhajnya sudah jauh dari manhaj Islam. Ya, akidahnya sudah jauh dari akidah Islam. Ya, bahkan mereka memusuhi kaum muslimin pada dasarnya. Walaupun nama mereka adalah Hizbullah, ya kan? Nama mereka adalah Hizbullah, tetapi mereka justru memerangi kaum muslimin, memerangi agama Allah, ya. Nah, inilah yang sangat disayangkan, ya, yakni penamaan itu terkadang mengecoh, ya kan? Penamaan itu terkadang mengecoh, mengecoh kaum muslimin yang enggak tahu, yang tidak faham, tidak mengerti, ya, tidak mengerti sama sekali. Nah, ini karena memang, ya, ini ketidaktahuan, keawaman tentang, ya, manhaj, keawaman tentang akidah dan seterusnya, sehingga tertarik atau ikut-ikutan, ya, atau ikut-ikutan, ya. Misal kita lihat di zaman sekarang sebagian para pemuda, pemuda-pemuda kaum muslimin misalnya di zaman sekarang ini kok tertarik misalnya dengan presiden Turki yang sekarang ini, siapa? Erdogan, ya, terkagum-kagum dengan Erdogan, padahal nggak tahu mereka itu manhaj Erdogan itu apa sebenarnya, ya, apa manhaj dia. Ini banyak yang nggak paham sehingga terkagum-kagum, wah, mengeluh-elukan, ya, membanggakan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini sangat disayangkan karena keawaman, ketidaktahuan dan seterusnya dan seterusnya. Atau, ya, tahun-tahun, yakni 90-an misalnya, 80-an misalnya, ya, tahun-tahun 80-an misalnya itu banyak pemuda-pemuda, ya, kaum muslimin wabil khusus di negeri kita ini sangat membanggakan Khomeini misalnya. Membanggakan apa? Khomeini misalnya, Iran. Tuh lihat Iran, ya, yakni berani menantang Amerika, berani mengancam, ya, Israel katanya, Yahudi. Nah, ini karena nggak tahu, ini karena nggak tahu siapa itu Iran, ya, siapa itu mereka, karena nggak faham gitu, ya, karena tidak faham manhajnya bagaimana, akidahnya bagaimana dan seterusnya, ini karena nggak faham, begitu. Jadi ikut-ikutan saja yang ada, ya, imma'ah, ya, mengekor, membeo, tidak faham, ya, yang sebenarnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi sekali lagi, berdasarkan ayat yang mulia ini, bahwa yang disebut dengan Hizbullah ketika turunnya ayat ini tiada lain adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Mereka lah Hizbullah. Ya. Kemudian kita lihat ayat yang berikutnya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Artinya, engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya, anaknya, saudaranya, dan keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang di dalam hatinya ditanamkan oleh Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia, yang datang dari Allah. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka berridha kepada Allah. Merekalah golongan Allah, ini Hizbullah. Merekalah, kata Allah, Hizbullah, golongan pengikut agama Allah. Ingatlah, sungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Nah, ini sekali lagi di dalamnya adalah sanjungan pujian Allah terhadap para sahabat Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi para sahabat Nabi yang dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka semuanya adalah orang-orang yang memenuhi kriteria ayat yang mulia ini. Orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah keadaan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bayangkan, ya, ikatan akidah yang membuat mereka itu bersatu ini mengalahkan ikatan darah. Ingat ini, ikatan akidah ini, ikatan agama ini, ikatan keimanan ini mengalahkan ikatan darah. Contoh, yakni ketika selesai dari perang Badar gitu. Ada kurang lebih 70 ya, pemuka atau tokoh-tokoh kafir Quraisy menjadi tawanan perang. Maka Nabi SAW bertanya dulu kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau bahasa kita, mau kita apakan nih tawanan perang? Ya, kata Abu Bakar, kita minta tebusan saja kepada mereka, kepada keluarga-keluarga mereka yang ada di Mekah itu, ya, agar mereka ini bebas, ditebus dengan sekian, ya, jumlahnya gitu, ya, ya, sekian uangnya gitu kalau zaman sekarang. Nah, kemudian, ya, pandangan Abu Bakar inilah yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, bagaimana pandanganmu tentang tawaran perang ini? Kata Umar, wahai Rasul, bunuh semua. Saya akan bunuh si fulan kerabatku. Lihat. Saya akan bunuh si fulan itu kerabatku itu. Dan biarkan Ali bin Abi Thalib bunuh si fulan kerabatnya itu dan seterusnya dan seterusnya. Ini pandangan Umar. Namun Nabi lebih cocok dengan pandangan siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Tidak lama setelah itu turun ayat di mana ayat tersebut lebih cenderung kepada pandangan dan pendapatnya Umar. Maka ketika Umar melihat Nabi dan Abu Bakar menangis, Umar bertanya, wahai Nabi, ada apa gerangan? Ya, ada apa gerangan? Ya, maka dijelaskan oleh Nabi bahwa telah turun ayat yang ayat tersebut lebih condong kepada pandanganmu, pandangannya Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Nah, jadi tidak ada masalah bagi Umar untuk membunuh kerabatnya itu. Enggak ada masalah bagi dia. Ya, dia lebih pentingkan agama Islam. Dia lebih pentingkan agama Islam ini. Ya, agar tegak agama yang mulia ini. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Ketika tidak salah selesai dari perang Tabuk atau Hunain begitu ya. yakni Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, ya, ketua dari orang-orang munafik di zaman itu, dia mencela Nabi yang mulia dan para sahabat. Mencela Nabi dan para sahabat. Nah, begitu rombongan Nabi ini, pasukan Nabi ini, hampir atau sudah mau masuki negeri Madinah, maka datanglah, ya, sahabat yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi saya tanya lagi kepada jamaah, siapa pemimpin dari orang-orang munafik? Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul, atau kita singkat Ibnu Salul. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul atau Ibnu Salul. Nah, yang datang kepada Nabi ini adalah anaknya Ibnu Salul. Namanya juga sama, Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Abdullah gitu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Sang anak adalah sahabiyun jalil. Sahabat yang mulia. Ini sang anak ini. Yang bernama Abdullah. Bapaknya itu Abdullah. Tapi bapaknya ini Rasul Munafiqin. Kepalanya orang-orang munafik. Begitu ya. Apa kata sang anak ini? Abdullah bin Abdullah ini. Ya, wahai Rasul. Aku telah mendengar. Bapakku itu mencela engkau. Ya. Dan mencela kaum muslimin. Izinkan saya, ya, penggal bapakku itu. Ya, izinkan saya bunuh bapakku itu. Karena telah mencela engkau wahai Nabi. Ya. Jangan engkau serahkan kepada orang lain. Karena kalau saya melihat, ya, si fulan yang membunuh bapakku itu, ya, maka aku tidak akan sabar melihatnya. Biarkan saya saja yang bunuh bapakku itu wahai Rasul. Izinkan saya bunuh bapakku itu wahai Nabi. Bayangkan, lihat ini ikatan apa ini yang membuat dia berkata seperti itu. Lihat ikatan akidah, keimanan, agama yang kuat, ya, dari salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini kan luar biasa ini. Ya, yang dibela itu adalah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibelanya itu adalah agama Islam. Yang dibelanya itu adalah umat Islam. Ya. Nah, ini, ya, yang harus ada pada diri kita. Kecemburuan kita terhadap agama Islam. Kecemburuan kita terhadap agama yang mulia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang kedua, ya. Contoh yang ketiga. Ini terjadi ini di negeri Madinah juga. Ketika salah seorang muslimah lengkap dengan pakaiannya, ya, wajahnya tertutup, ya, memakai hijab tentunya, menjailinya, ya, ya, mengerjainya gitu, kita katakan. Maka datanglah seorang Yahudi secara diam-diam, sembunyi-sembunyi dari arah belakang, diikat, ya, yakni pakaian wanita ini yang bagian bawahnya itu ke atasnya begitu. Gimana caranya, pokoknya terikatlah. Arti kalau si wanita muslimah ini berdiri, akan tersingkap auratnya gitu. Itu maksudnya begitu. Akan tersingkap auratnya. Nah, perbuatan si Yahudi ini ternyata dilihat oleh seorang pemuda muslim. Sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi yang mulia ini. Ya. Begitu, ya, selesai dikerjai gitu, ya, maka wanita muslim ini berdiri dan otomatis pakaiannya tersingkap, terlihatlah bagian auratnya, maka wanita ini berteriak, ya. Kemudian pemuda muslim tadi tidak sabar, dia melihat kelakuan si Yahudi tadi, langsung pemuda Yahudi ini, ya, yakni menghadapi si Yahudi tadi, pemuda muslim ini, ya, memukul pemuda Yahudi, dan dia, istilahnya, dia pukul pokoknya sampai mati begitu, ya, karena tidak tahan melihat kelakuan si Yahudi tadi. Lalu tidak lama setelah itu orang-orang pun, ya, yakni orang-orang Yahudi, memukul si pemuda muslim tadi sampai mati. Nah, inilah yang terjadi di zaman itu. Maka dilaporkan kejadian ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi, ya, yakni tidak terima dengan perbuatan orang-orang Yahudi, karena mereka lah istilahnya biang keroknya mereka ini, orang-orang Yahudi ini pada dasarnya yang bersepakat ya untuk ya ngerjain wanita muslimah tadi, sehingga akhirnya orang-orang Yahudi ini diusir oleh Rasulullah SAW dari negeri Madinah. Ya, dari negeri Madinah, karena perbuatan mereka itu mencoreng ya dan merusak perjanjian antara mereka dengan umat Islam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana yakni pembelaan ya sahabat terhadap agamanya. Ya, pembelaan sahabat terhadap agama Islam ini luar biasa ini. Jadi tidak ada kesukuan di antara mereka. Tidak ada golongan di antara mereka, tidak ada fanatisme golongan kelompok di antara mereka, enggak ada lagi sudah. Enggak ada sama sekali. Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, ketika ingin menghilangkan celah-celah atau pintu-pintu perpecahan dan Rasul menginginkan mereka ini bersatu, maka ketika Nabi berada di negeri Madinah, ya tidak lama setelah berhijrah ke negeri Madinah, ya yang Nabi lakukan di antaranya adalah al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Ya, antara muhajirin dengan ansar ketika itu kurang lebih ada 90 orang. Ya, 45 dari muhajirin, 45 dari ansar. Dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di antara bentuk persaudaraan mereka itu saling mewarisi ketika itu. Ya, ini karena belum ada ayat tentang warisan. Ya, belum ada ayat tentang warisan yang turun kepada Nabi, sampai-sampai mereka saling mewarisi. Nah, itulah ya bagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ingin menghilangkan fanatisme golongan, fanatisme kesukuan atau kabilah ketika itu, sampai-sampai beliau mempersaudarakan ya antara muhajirin dengan ansar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat banyak sekali ya kalau kita sebutkan contoh dari para sahabat bagaimana mereka itu bersatu, tidak berpecah belah ya, tidak berpecah belah dan seterusnya, itu luar biasa ya. Contohnya lagi yang unik misalnya ketika Umar menjadi khalifah. Ketika Umar menjadi khalifah Abu Hafsin ya, Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an, beliau datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, menjumpai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyambung tali kekerabatan sebenarnya. Yakni khalifah yang mulia ini terus terang kepada Ali ya bahwa khalifah ini ingin menikahi salah seorang putri Ali bin Abi Thalib. Bayangkan. Sampai seperti itu. Ya, agar yakni ada yakni istilahnya kekerabatan yang lebih dekat di antara mereka. Ada kekerabatan yang lebih dekat di antara mereka. Bahkan saking cintanya Ali bin Abi Thalib kepada para sahabatnya itu, di antara nama anak-anaknya Ali bin Abi Thalib ada yang namanya Abu Bakar. Ada yang namanya Umar, ada yang namanya Uthman. Bayangkan itu. Ini tanda cintanya Ali bin Abi Thalib kepada para sahabatnya itu. Ya, kepada para sahabatnya itu. Dan Ali bin Abi Thalib seumur hidup beliau tidak pernah melupakan jasa-jasa mereka. Apa di antaranya? Ketika Ali bin Abi Thalib masih bujang ini, ya, masih bujang, ya, datang atau senantiasa Abu Bakar dan Umar ngompor-ngomporin kalau bahasa kitanya. Manas-manasin Ali. Ya. Kalau bahasa kita nih, bahasa kita sekarang nih, Li, tuh lihat tuh Fatimah. Nah, gitu. Coba deh datang ke Nabi minta tuh Fatimah. Gitu. Dikompor-komporin sama Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib kepada Nabi, ya, dan Nabi faham apa tujuan datangnya Ali bin Abi Thalib ini. Nabi bertanya, ini calon mertua nih bertanya, ini hal yang wajar ya. Ya kalau di zaman kita pertanyaan kepada pemuda itu sudah kerja apa? Gitu. Sudah kerja apa? Tapi Nabi bertanya, punya apa? Gitu. Maksudnya untuk menikah dengan anakku ini, Anda ini punya apa? Ya. Punya apa? Kata Ali, saya enggak punya apa-apa wahai Rasul. Kecuali baju besi. Kecuali baju perang. baju besi saja. Ya udah, engkau jual, lalu ya hartanya sini, uangnya sini untuk persiapan pernikahan. Ya ini diterima oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Ali bin Abi Thalib dengan baju besinya dan di tengah jalan berjumpa dengan Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, ya. Dan Uthman faham ini sebenarnya mau ngapain Ali ini, ya. Uthman bertanya dulu kepada Ali, wahai Ali, ada apa gerangan kok bawa baju besi, ya. Kata Ali, iya ini saya mau jual ini. Ah, dah kalau begitu saya yang belilah, kata Uthman. Saya yang beli, berapa? Sebutkan aja harganya. Ya, konglomerat ya, nggak perlu tawar-tawar dia. Sebutkan harganya berapa? Sekian, kata Ali. Ya sudah, nih kontan, saya kasih uangnya. Wahai Ali, bukankah baju besi ini sudah menjadi milikku? Kata Ali, benar. Nah sekarang, baju besi ini yang sudah menjadi milikku ini aku hadiahkan untukmu. Lihat, gak perlu, gak. Uthman gak butuh ya, baju besi, kan begitu. Ya, Uthman hadiahkan baju besi itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Maka, ya luar biasa ini, ya riang gembira Ali bin Abi Thalib. Pergi dia kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadiannya dan Nabi mendoakan Uthman bin Affan, kebaikan Uthman bin Affan itu. Nah, inilah contoh. Ya, contoh bagaimana para sahabat itu saling mencintai di antara mereka, saling menghormati di antara mereka. Maka tadi saya katakan, ya, salah seorang putrinya Ali bin Abi Thalib, ya, dinikahi oleh siapa tadi? Khalifah yang mulia, ya, Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Nah ini berkaitan dengan kekeluargaan di antara mereka itu sangat erat sekali. Ya, sangat erat sekali. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ayat yang tadi dibaca ya. Dalam surat Al-Mujadilat 2 dijelaskan setelah itu golongan Allah, mereka adalah wali-walinya yang mencintai karena Allah, membenci karenanya, menolong wali-walinya dan memusuhi musuh-musuhnya. Berkumpulnya mereka adalah karena Allah dan di jalan Allah. Di mana Allah Ta'ala mengikat kaum mukminin dengan persaudaraan iman. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu apa? Apa? Bersaudara. Orang-orang beriman itu bersaudara, ya. Dan ini sering Nabi bawakan hadis-hadis ya, atau sabda-sabdanya untuk mengingatkan para sahabat bahwa kalian ini bersaudara, ya, saling mencintai, saling menolong dan seterusnya. Apa kata Nabi? Kita lihat di sini hadis Nabi yang mulia menjelaskan hal ini. Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Yang artinya, perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi dan bahu membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit juga. Dengan tidak bisa tidur dan demam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah sebenarnya keadaan kita, orang-orang yang beriman. Harus seperti ini. Harus seperti yang digambar kalau Rasulullah SAW seperti anggota tubuh. Ya ini kalau ada di antara saudara kita kesulitan ya. Atau ya dia apa namanya perlu bantuan, pertolongan dan seterusnya ya harus kita bantu. Harus kita tolong. Ya, nah inilah yang harus ada pada diri kita semua. Ya, yakni rasa persaudaraan. Ya, rasa persaudaraan yang diikat dengan iman, akidah yang sama, manhaj yang sama, ya, maka lahirlah persatuan di antara kaum muslimin, persatuan di antara umat Islam. Baik. Kemudian kita lihat di sini ayat yang sebenarnya tadi telah dibawakan dalam surat Ali Imran ayat 103 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Artinya, dan berpegang teguhlah kalian semua, yakni bersatulah kalian semua pada tali agama Allah yang kuat, dan janganlah kalian bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah saling bermusuhan. Lihat, ya, saling bermusuhan. Ini yang ada pada hati orang-orang musyrikin. Hatinya orang-orang jahiliyah, ya, hati yang sudah ya sangat kotor sekali, bahkan hati yang mati kita katakan, ya, yang ada di antara mereka itu permusuhan. Ya, permusuhan. Ya, na'udzubillah. Kemudian kita lanjut di sini, lalu Allah mempersatukan hati kalian sehingga dengan karunia-Nya kalian menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian agar kalian mendapat petunjuk. Nah, inilah keadaan para sahabat. Ya, jauh berbeda antara masa jahiliyah mereka dan ketika mereka sudah masuk agama Islam. Sangat berbeda, sangat jauh berbeda. Tentunya perlu difahami di sini bahwa yang menguasai hati manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hati manusia. Maka lihatlah ketika hati mereka masih dikatakan mati, ya, mati karena kesyirikan mereka itu, ya, kejahiliahan mereka itu, maka hati mereka yang mati itu ya enggak mungkin bisa bersatu. Enggak mungkin bisa bersatu. Masing-masing mereka fanatik terhadap sukunya, kabilahnya, dan mereka bermusuhan, berperang, ya, gara-gara kecil, hal-hal yang kecil, misalnya timbul api peperangan di antara mereka, wal'iyadzubillah. Ini biasa terjadi di antara mereka seperti itu. Hal yang biasa, perang di antara mereka itu biasa sudah. Nah, ketika mereka ya masuk agama Islam, hati mereka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati mereka yang bersih menjadi satu. Bersatu hati mereka itu. Itulah keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka tidak benar ya kalau ada mengatakan, oh, ada perpecahan di antara para sahabat misalnya, atau ada yang mengatakan ada permusuhan di antara para sahabat. Maka ini tidak benar. Ya, karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah nyatakan bahwa para sahabat itu bagaimana? Ruhama ubainahum. Lihat kata Allah. Ruhama ubainahum, bahwa mereka itu saling berkasih sayang. Jadi kalau ada orang mengatakan para ada di antara sahabat itu bermusuhan atau berpecah, berarti bertolak belakang dengan firman Allah tadi. Ya. Menolak firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa keadaan para sahabat itu adalah ruhama ubainahum. Ini sudah kita lewatkan dalilnya ini. Ruhama ubainahum. Ya. Yakni saling rahim, saling kasih sayang di antara mereka itu. Saling kasih sayang di antara mereka. Bayangkan ya, ketika ada masalah pribadi ya antara Muawiyah dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, ada perseteruan, ijtihad yang saya kita katakan begitu ya, ijtihad yang saling berbeda. Maka dalam situasi seperti itu dimanfaatkan oleh Raja Romawi, Raja Heraklius, di mana Raja Romawi ini menggalang kekuatan yang sangat besar untuk memerangi umat Islam yang dipandang oleh sang raja umat Islam berpecah belah ketika itu. Ya. Maka rencana sang raja tercium oleh Muawiyah, gubernur negeri Syam di zamannya itu, ya, negeri Syam yang lebih dekat kepada kerajaan Romawi di zaman itu, maka segera Muawiyah yang posisinya hanya sebagai gubernur saja itu, bukan khalifah, karena khalifahnya adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Maka segera Muawiyah bin Abi Sufyan mengirim surat kepada sang raja, surat ancaman. Surat ancaman. Ya, intinya atau isinya adalah, ya, jika engkau berani, ya, meneruskan rencanamu ini, maka saya akan gabungkan pasukan saya dengan pasukan saudara saya. Lihat, saudara saya siapa ketika itu? Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Nah, begitu. Saya akan gabungkan pasukan saya di negeri Syam dengan pasukan saudara saya, ya, untuk memerangi engkau. Ya, cukup dengan surat ancaman itu sang raja sudah takutnya luar biasa. Takutnya luar biasa itu baru surat ancaman itu. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ini menunjukkan bahwa Muawiyah tidak ada masalah sebenarnya. Ya, hati Muawiyah dengan hati Ali, ya, tidak bercerai-berai. Ya, tidak bermusuhan. Kan begitu. Ya, dan ini perlu diterangkan kembali kepada kaum muslimin, ya, bahwa tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan, tidak ada, ya, yakni terpecah belah, ya, hati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pembahasan berikutnya lagi di sini, yang C, celaan terhadap hizbiyah dan fanatik golongan. Nah, ini memang tercelak sekali. Tercelak sekali ketika seorang atau di antara umat ini memilih hidup berkelompok-kelompok, bergolong-golong begitu. Fanatik terhadap kelompoknya, golongannya. Ya. Ini sangat tercelak sekali. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan hal ini dalam surat Al-Mu'minun ayat 52 dan 53. Allah berfirman, "Wa inna hadhihi ummatukum," kata Allah, "ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura." Kullu hizbin biladaihim farihun. Apa artinya? Dan sungguh agama tauhid inilah agama kalian. Agama yang satu, ya, agama yang satu, dan aku adalah Rabb kalian. Jadi agama Islam itu satu, ya. Rabb kita juga satu. Maka bertakwalah kalian kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka, ini masing-masing golongannya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang musyrikin sebenarnya dahulu, yang mereka itu berbangga dengan apanya? Kabilahnya, berbangga dengan sukunya, berbangga dengan kelompoknya, golongannya begitu. Ya, ini celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Celaan dari Rabbul Alamin. Keadaan orang-orang musyrikin, keadaan orang-orang jahiliyah seperti itu. Karena mereka saling berbangga dengan golongannya atau kelompoknya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Kemudian kita lihat lagi firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Ini ayat yang sudah kita jelaskan dahulu pada bab yang keempat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, ini ya juga berkaitan dengan hatinya orang-orang musyrikin. Di mana hati mereka itu, ya, seperti itu keadaannya, sehingga mereka berkelompok-kelompok, bergolong-golong, dan setiap golongan sudah pasti berbangga dengan golongannya atau kelompoknya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya bertanya kepada jamaah, apa itu ciri-ciri hizbiyah, Pak? Kalau begitu apa ciri-ciri hizbiyah? Yang pertama, ciri-ciri hizbiyah itu yang pertama adalah sudah pasti punya, ya, yakni orang yang diikuti seperti pemimpinnya, gitu ya, pemimpin kelompok atau golongan, pemimpin hizib. Ya, ini yang pertama jelaslah. Yang kedua, sikap loyal atau sikap al-wala dan sikap berlepas diri atau al-bara berdasarkan golongannya. Dia hanya loyal kepada golongannya. Ya, dan bara kepada selain kelompoknya, kan begitu. Sudah pasti. Ini yang kedua. Yang ketiga, jelas bahwa mereka tidak akan mengangkat Al-Quran dan hadis, ya, dalam kelompoknya. Yang diangkat apa? Benderanya, atributnya. Itu yang dibanggakan. Itu yang dibanggakan. Bukan Al-Quran dan hadis. Enggak ada mereka banggakan Al-Quran dan hadis. Yang mereka bawa, yang mereka usung, ya, adalah benderanya, atributnya, ya, pakaiannya, kan begitu, dan seterusnya. Ya, ya, ini ciri khas mereka lah. Yang menjadi ciri khas mereka. Ya, itu ciri-ciri hizbiyah. Itu ciri-ciri hizbiyah. Ya. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan begini. Kalau begitu, orang-orang salafi atau salafiyun juga golongan dong, atau kelompok. Kita katakan tentu tidak sama. Tidak sama. Kenapa? Karena siapa saja yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf ini, ya, tidak memiliki pemimpin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bersikap, ya, loyal dan berlepas diri kecuali pada agama Islam. Ya, kecuali pada agama Islam. Jadi, ya, mereka yang menisbatkan diri kepada salaf ini salafi ini, mencintai kaum muslimin seluruhnya. Mencintai umat Islam seluruhnya, tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan umat Islam. Semuanya dicintai, loyal kepada seluruhnya. Ya, obil khusus mereka yang berada di atas manhaj, ya, salafus salih. Kan begitu. Ya. Dan barok kepada, ya, kesyirikan, barok kepada bid'ah dan hal-hal yang semisal. Dan hal-hal yang semisal, ya. Ya, kalau orangnya adalah misalnya orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, ya, orang-orang yang yakni ahli berbuat bid'ah dan seterusnya, itu barok baru. Berlepas diri dari mereka lah, begitu kira-kira. Nah, inilah, ya, yang jelas, yang benar, ya, dan tentunya, ya, sangat menjunjung tinggi Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak memiliki bendera, tidak memiliki atribut, tidak memiliki organisasi atau ormas atau yang semisalnya. Enggak ada itu. Enggak di bawah apa-apa. Ya, enggak di bawah apa-apa. Kalau dibilang, ya, ya udah, saya ini Muslim, Muslim saja, sudah Muslim, ya. Ya, ini tidak memiliki, ya, ini apa namanya, ciri-ciri hizbi, ya, tidak memiliki apa, ciri-ciri dari hizbi itu sendiri. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat di sini keterangan dari Syekh Safiyur Rahman Al Mubarakfuri yang dibawakan, rahimahullah, beliau berkata apa, al hizb secara bahasa adalah golongan atau kumpulan dari manusia. Berkumpulnya manusia karena adanya sifat yang bersekutu atau kemaslahatan yang menyeluruh. Mereka terikat oleh ikatan akidah dan iman atau ikatan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, atau terikat karena sebangsa dan setanah air, atau ikatan nasab atau keturunan, pekerjaan, bahasa, atau apa-apa yang serupa dengan ikatan-ikatan tersebut, kriteria kemaslahatannya yang secara adat manusia berkumpul di atasnya dan bersatu karena sifat-sifat tersebut. Nah, inilah, ya, bisa dikatakan sebagai hizbi, ya, orang yang menisbatkan kepada kelompok tertentu, golongan tertentu, nah, orangnya disebut hizbi, ya, hizbi. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Barangkali sudah saya jelaskan di sini pada kajian-kajian yang terdahulu, yakni kejadian satu abad yang silam ketika Raja Abdul Aziz, pendiri dari kerajaan Saudi Arabia ketiga, ya, di mana beliau adalah seorang salafi, ya, akidahnya adalah akidah salafus salih, manhaj salafus salih, dan begitu seterusnya. Beliau walillahilham, ya, menyatukan yakni jazirah Arab ketika itu yang di Saudi Arabia di atas manhaj, ya, salaf, akidah salaf. Itu di zaman itu. Lalu suatu hari datanglah tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Ya, tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin kepada sang raja. Apa kata mereka kepada sang raja? Wahai raja, izinkan kami membuat atau membangun markas Ikhwanul Muslimin di kerajaan Anda ini. Apa jawaban sang raja? Ya, beliau terlebih dahulu mengatakan kepada mereka, hadakallah, semoga Allah beri hidayah kepada kalian. Ya, semoga Allah beri hidayah kepada kalian. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, alhamdulillah, kulluna muslimun. Segala puji bagi Allah, ya, kami di sini semuanya adalah umat Islam. Kami di sini semuanya adalah umat Islam. Ya, kalau bahasa kitanya, ngapain kesini? Ya, mau mengkelompok-kelompokkan kami? Mau menggolong-golongkan kami di sini? Nah, itu bahasa kita itu. Ya. Jadi sang raja hanya mengatakan kepada mereka, hadakallah, alhamdulillah, kulluna muslimun. Ya. Nah, itu. Jadi beliau enggak senang. Beliau enggak senang kalau umat Islam itu dikotak-kotakkan. Enggak senang kalau umat Islam itu digolong-golongkan, enggak senang. Ya. Dan ini jelas bagian dari manhaj beliau. Ya, ya, jelas bagian dari manhaj beliau yang lurus, yang benar, rahimahullahu taala. Ya, Raja Abdul Aziz. Ya, raja yang saleh. Raja yang bermanhaj salaf. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum beliau berkuasa di Saudi Arabia, ya, dahulu di Masjidil Haram, ya, ada 4 imam sholat dan masing-masing dengan madhabnya, yakni imam pertama dengan madhab Hanafi, imam yang kedua dengan madhab Maliki, imam yang ketiga dengan madhab Syafi'i, imam yang keempat dengan madhab Hambali. Begitu tiba azan, ya, azan sholat, kemudian qomat, tentu imam yang pertama, ya, masuk dia menjadi imam, dan jamaahnya semua mazhabnya Hanafi sama dengan imamnya. Yang lain nunggu. Yang lain nunggu. Selesai, bubar. Ya, berdirilah imam yang kedua yang bermazhab Maliki, dan jamaah juga sama yang bermazhab Maliki, salat berjamaah. Selesai, bubar. Begitu seterusnya sampai imam yang keempat. Ini terjadi di zaman itu. Nah, begitu Raja Abdul Aziz dapat menguasai negeri Mekah dan Madinah di zaman itu, maka dihapus yang seperti ini. Enggak boleh ada satu imam saja. Satu imam saja. Dan umat Islam semua bergabung salat, ya, di Masjidil Haram. Enggak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan, lihat. Ini manhaj yang luar biasa ini. Ya. Manhaj yang luar biasa ini. Menyatukan kaum muslimin. Menyatukan umat Islam. Contohnya lagi, jauh sebelum beliau lah, di masa khalifah yang mulia, Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, ketika sang khalifah rumahnya dikepung oleh para demonstran, ya. Di mana para demonstran itu adalah orang-orang fasik, orang-orang munafik, tidak ada salah seorang sahabat ikut mendemo khalifah ketika itu, yang jumlah jumlah para pendemo ketika itu adalah ribuan, ada yang mengatakan 2000, ada yang mengatakan 4000, dan seterusnya, dan rumah khalifah dikepung oleh mereka, oleh para demonstran ini. Ya akhirnya dibunuhlah khalifah yang mulia Uthman bin Affan oleh mereka, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian, lihat fikihnya Uthman di sini, ketika dirinya sedang dikepung oleh para demonstran, datang seorang. Ya, datang seorang kepada khalifah, wahai khalifah, azan sudah berkumandang. Engkau tidak bisa keluar, ya, karena kepungan para demonstran itu. Bagaimana nasihatmu untuk diriku sholat di belakang mereka? Sholat di belakang orang fasik itu. Kalau imamnya dari mereka, dari orang fasik itu. Ya. Apa kata sang imam? Sholatlah bersamanya. Berjamaahlah bersamanya. Karena sholatnya untukmu, bid'ahnya untuk dia. Sholatnya untukmu, bid'ahnya untuk dia. Lihat fikihnya yang luar biasa ini. Ya. Yang mestinya menjadi imam itu siapa? Ketika itu yang menjadi imam sholat berjamaah adalah khalifah. Karena khalifah gak bisa keluar. Rumahnya dikepung oleh para demonstran. Yang mana para demonstran itu menginginkan darahnya khalifah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Lihat fikihnya mendalam di sini. Ya. Jadi khalifah tidak mengatakan, oh kalau begitu engkau bikin jamaah yang lain. Enggak. Enggak boleh berkelompok. Enggak boleh berpecah umat Islam. Lihat di sini. Ya. Jadi beliau katakan kepada orang ini, silakan sholat di belakang imam fasik itu. Maka timbul pelajaran berharga bagi kita, bolehnya kita sholat di belakang ahli bid'ah. Bolehnya kita sholat di belakang ahli bid'ah yang selama bid'ahnya itu tidak mengeluarkan dia dari Islam, gitu ya. Boleh, enggak ada masalah kita sholat di belakang mereka, tidak ada masalah. Ya, bergabung bersama kaum muslimin. Bersabung, yakni bersama mereka, sholat bersama mereka, berjamaah dengan mereka. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 381, paragraf yang terakhir dikatakan oleh muallif, bukanlah sesuatu yang tersembunyi bagi seorang yang berakal bahwa setiap hizib mempunyai prinsip-prinsip, pemikiran, sandaran yang sifatnya intern, dan teori-teori yang menjadi patokan sebagai undang-undang bagi kelompok atau hizib itu. Meskipun sebagian mereka tidak menyebutnya sebagai undang-undang. Nah, ini kan ada ini. Ya, antum lihat, pasti itu. Ya, yang namanya setiap ormas itu pasti ada ADART kan gitu. Ya, ada ketentuan-ketentuannya yang harus ditaati, yang harus dihormati dan seterusnya. Ya, kalau jelas ini ya al-wala dan al-bara terkait dengannya, maka jelas ini adalah hizib. Jelas ini adalah kelompok tertentu, golongan tertentu, ya hizib. Ya, hizib, ya. Wallahu taala alam. Di sini saya bawakan keterangan dari Ustadz kita, ya, Ustadz Al-Fadil Abdul Hakim Abdad, Hafizahullah Ta'ala, yakni di mana beliau sangat menyayangkan adanya ormas-ormas yang ada di zaman sekarang ini. Begitu. Apa kata beliau, Hafizahullah Ta'ala, kalau di masa penjajahan Belanda dahulu, ya, kemungkinan ormas-ormas ini diperlukan atau berdirinya ormas-ormas ini ya diperlukan karena ketika itu tidak bisa berdakwah, tidak bisa umat ini berdakwah kecuali dengan adanya wadah perkumpulan atau ormas tadi. Ya, dan ini juga memang siasat dari Belanda kan? Siasat dari Belanda untuk memecah belah kaum muslimin pada dasarnya. Itu di masa penjajahan. Nah, ketika negeri ini, kata beliau, ketika negeri ini sudah merdeka, apakah ormas-ormas itu diperlukan lagi atau tidak? Beliau katakan, tidak diperlukan. Tidak diperlukan lagi keberadaan ormas-ormas itu. Nah, jadi, hendaknya umat Islam itu berkumpul, bersatu pada tali agama Allah yang kuat, di mana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Bersatulah kalian pada tali agama Allah yang kuat, jangan kalian bercerai-berai. Ya. Tadi sudah saya katakan ya, bahwa yang seperti ini melemahkan dakwah, tidak menguntungkan dakwah. Contoh, ya, si fulan berada pada ormas A, ya kan? Keanggotaannya jelas misalnya, ya. Lalu dia ingin berdakwah kepada ormas B atau C dan lain sebagainya, mungkin nggak diterima? Tidak akan diterima. Sulit diterima. Karena orang sudah mencap, oh itu si dari sana, gitu ya. Ini si ormas, ya A, misalnya begitu. Ini bukan kita, oh ini bukan kita katanya, ya. Nah inilah contoh, ya, bahwa yang seperti ini sangat merugikan dakwah dan ya mengotak-otak kaum muslimin, dan ini jelas tidak dibenarkan dalam pandangan agama, dalam pandangan ya manhaj salafus salih. Manhaj salafus salih. Ada enggak di zaman sahabat ormas muhajirin? Hah? Ormas ansor? Enggak ada. Enggak ada itu. Ya. Jadi semua kaum muslimin bersatu dari manapun mereka berasal, apakah dari bahkan daratan Ethiopia atau Afrika sana, ya tidak ada bedanya sama sekali. Tidak ada bedanya sama sekali. Ya, lihat Bilal bin Rabah. Ya. Kedudukannya sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Walaupun beliau berasal dari seorang budak asalnya itu. Lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, kan begitu. Menjadi orang merdeka. Statusnya sama. Statusnya sama. Ya, dengan Abu Bakar Siddiq, artinya sama-sama sahabat. Dan Nabi tidak membeda-bedakan. Oh, ini sahabat yang hitam legam, sholatnya di saf terakhir. Enggak ada. Enggak ada seperti itu. Bahkan Bilal bin Rabah menjadi muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muadzinnya Nabi. Ya, ini kan mulia sekali. Dalam agama itu mulia sekali. Jadi Islam itu tidak mengenal yang namanya suku, kabilah, ya, bahasa, ras, ya, dan lain sebagainya. Semuanya sama. Ya, semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Ya, yang paling bertakwa. Jadi enggak ada itu. Islam membeda-bedakan manusia itu enggak ada. Makanya ya, agama ini agama yang diterima oleh seluruh manusia. Fitrah manusia menerima agama Islam. Ya, fitrah manusia ini menerima agama Islam. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang berikutnya lagi ya. Undang-undang tersebut kedudukannya sebagai asas yang menjadi dasar berpijaknya sistem pengorganisasian hizib atau kelompok, dan hizib sengaja dibangun berdasarkan undang-undang tersebut. Ya. Kemudian di bawahnya lagi, kita lihat di sini, barang siapa yang percaya dan meyakininya dengan sungguh-sungguh, atau dengan kata lain dia mengakuinya, mengambilnya sebagai asas pergerakan dan amal, maka ia bergabung dalam hizib tersebut, ia menjadi anggotanya atau pendukung setianya. Yang tidak setuju atau menolak, maka ia tidak termasuk anggota hizib, maka undang-undang itu adalah asasnya al-wala, yaitu loyalitas, kesetiaan, dan barok permusuhan, ya, persatuan dan perpecahan, kepedulian dan ketidakpedulian. Ya, nah ini semua menjelaskan, jadi apa yang kita lihat di zaman sekarang ini memang begitu keadaannya, bahwa umat Islam ini terkotak-kotak sudah, umat Islam ini ya bergolong-golong, dan setiap kelompok, setiap golongan berbangga dengannya. Ya, berbangga dengannya. Jadi sekali lagi, ya, berkaitan dengan salafi atau salafiyun bukanlah golongan yang ya dimaksud dari pembicaraan tadi. Bukanlah kelompok yang dimaksud dari pembicaraan tadi. Jadi ini berbeda ini. Ini pengecualian. Ya, ini hanyalah pengecualian. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pembahasan berikutnya. Yang D, tercelaknya fanatik terhadap golongan mazhab dan ulama tertentu. Dan ulama tertentu. Nah ini ya, yang masih banyak di negeri kita ini begitu. Ya, fanatiknya kepada ulama A misalnya. Pokoknya kalau ya bukan Syafi'i ya, enggak sah. Ya. Padahal enggak seperti itu. Ya, padahal tidak seperti itu. Kalau mereka fahami ya, itu di lambang ormas mereka itu ada 4 bintang. 4 bintang itu maknanya adalah 4 imam mazhab. Artinya ormas besar ini sangat memuliakan imam-imam yang 4. Itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. 4-4-nya ya, sangat mereka hormati, sangat mereka muliakan. Kok yang ada sekarang ini kebalikan? Ya ini di antara pengikutnya itu sangat fanatik terhadap Imam Asy-Syafi'i, namun sayang ya, fanatisme mereka terhadap Imam Syafi'i hanya sebagian kecil, mungkin 0 berapa persen lah. Ya, karena yang dimaksud dengan ya yakni fikih Syafi'i itu hanya beberapa saja, beberapa gelintir yang bisa dihitung dengan jari, seperti qunut subuh dan lain sebagainya. Hanya beberapa yakni apa namanya amaliyah yang bisa dihitung dengan jari ya, yang menginduk kepada Imam Asy-Syafi'i, menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i ya, namun yang lainnya tidak dipakai, seperti akidah Imam Syafi'i tidak dipakai ya kan. Dan ini sangat disayangkan. Kenapa kok fikihnya cuma beberapa saja yang dipilih dari Imam Syafi'i yang diamalkan kan begitu, namun yang lainnya ditinggalkan, apalagi akidahnya Imam Syafi'i itu jelas-jelas ditolak oleh mereka, tidak dipakai oleh mereka, dan mereka hanya mengakui akidah siapa? Akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, padahal Imam Asy-Syafi'i ulama Islam abad kedua Hijriyah, kita katakan wafatnya memang di tahun 204 Hijriyah. 204 Hijriyah di negeri Mesir. Sedangkan ya, akidah Asy'ariyah itu muncul pada abad keberapa? Pada abad ketiga atau keempat. Ya, pada abad ketiga atau keempat Hijriyah. Jauh setelah Imam Syafi'i wafat. Jauh setelah Imam Syafi'i wafat ya, rahimahullahu ta'ala. Ini sangat disayangkan. Jadi yang diambil dari Imam Syafi'i hanya sebagian saja. Hanya sebagian kecil. Ya, maka tadi saya katakan 0 sekian persen. Gitu. Enggak nyampe 1% dari apa yang diamalkan oleh Imam Syafi'i tentang agama yang mulia ini. Kemudian dibawakan di sini keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita lihat di halaman 383 ya. Apa kata beliau rahimahullah? Barang siapa mengangkat pemimpin siapapun orangnya, lalu wala dan baroknya menurut persetujuan perkataan atau perbuatannya, maka ia termasuk minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a ya kullu hizbin bima ladaihim farihun ya. Jadi orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, dan setiap golongan berbangga dengan golongannya itu. Beliau juga berkata, barang siapa bergabung dalam kurung berjanji setia bersama orang tertentu untuk memberikan loyalitas kepada orang yang loyal kepadanya dan memusuhi orang yang memusuhinya, maka ia serupa dengan bangsa Tatar, bangsa Tartar atau Tatar Mongol ya, yang berperang di jalan syaitan. Dan yang seperti ini bukanlah termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Tidak pula termasuk tentara kaum muslimin. Orang-orang seperti mereka tidak pantas menjadi tentara kaum muslimin. Bahkan mereka lebih pantas menjadi bala tentara setan. Ini keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lihat bagaimana tentara Tartar atau Mongol itu setianya kepada Genghis Khan. Loyalitasnya kepada pemimpinnya luar biasa itu. Enggak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Iya kan? Wala dan barok mereka kepada kelompoknya itu, tentaranya itu, gitu. Nah inilah yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena memang beliau di zamannya langsung menghadapi tentara Tartar. Ya beliau, ya mengobarkan semangat jihad di zaman itu, rahimahullahu ta'ala, untuk melawan tentara Mongol ini, tentara Tartar di zamannya itu. Ya, maka dengan izin Allah, kemudian dengan jasa-jasa beliau, bangkitlah umat Islam di zaman itu untuk ya, melawan tentara Tartar atau Mongol di zaman itu. Walillahilham. Ya. Nah inilah ya, bagaimana keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menjelaskan keadaan ya, umatnya di umat Islam di zaman beliau. Bagaimana seperti itu di zaman itu? Umat sudah bergolong-golong, umat sudah berkelompok-kelompok, dan seterusnya. Beliau juga berkata, kita lanjutkan lagi di sini, barang siapa fanatik kepada pribadi tertentu selain Nabi Muhammad SAW, seperti orang yang fanatik kepada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, atau Imam Abu Hanifah, dan meyakini bahwa pendapat orang tertentu itulah yang benar, harus diikuti, dan tidak boleh mengikuti imam selainnya yang menyelisihi, maka siapa yang melakukan hal ini, ia adalah orang bodoh dan sesat, bahkan terkadang bisa menjadi kafir, sebab ketika ia meyakini bahwa manusia wajib mengikuti satu imam saja, tanpa imam yang lain, maka ia wajib disuruh bertaubat. Jika mau bertaubat, maka itu yang diinginkan, tetapi jika tidak mau, maka ia dibunuh. Artinya dia telah kafir menurut pandangan seperti ini, karena memang tidak boleh ya seorang muslim fanatik kecuali hanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh imam-imam yang empat tadi juga fanatiknya hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau bukti? Kita buktikan. Di antara perkataan Imam Abu Hanifah yang menunjukkan bahwa ia hanya fanatik kepada Rasul saja adalah beliau mengatakan, "Idza sahal hadis fa huwa madhhabi," kata beliau. Apabila sudah ada hadis yang sahih, itulah mazhabku. Lihat, itulah mazhabku. Jadi fanatik kepada siapa ini? Kepada Nabi. Hadis datang dari Nabi kan? Jadi hanya kepada Nabi fanatiknya beliau itu. Lihat, ini perkataan Imam Abu Hanifah. Imam Malik sekarang. Apa kata Imam Malik? Rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Malik, ya. Ini banyak diantara perkataan beliau. Kita melompat dulu kepada Imam Syafi'i, saya lupa. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, apabila sudah ada hadis yang sahih, idza sahal hadis, ya, wala aqulu ya bihadzal hadis, namun saya tidak berpendapat dengan hadis Nabi yang sahih tadi, ya, artinya bahwa saya berpendapat dengan yang lain, fa'lam, ketahuilah, anna aqli qad dhahab, ketahuilah bahwa saya ini sudah gila. Bayangkan, ini perkataan Imam Asy-Syafi'i, atau diantara perkataan Imam Asy-Syafi'i, bahwa beliau hanya fanatik terhadap Rasul saja. Ya, ketahuilah, kata beliau, jika sudah ada hadis yang sahih, namun saya tidak berpegang dengannya, saya melupakannya, saya menolaknya, ketahuilah bahwa saya ini sudah gila. Ya. Saya ini sudah gila, kata beliau. Rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa di antara perkataan beliau? La tuqallidni wala syafi'iyan wala malikiyan wala thawriyan. Jangan kalian taklid buta kepada diriku. Jangan taklid buta kepada Imam Syafi'i. Jangan taklid buta kepada Imam Malik Sufyan Ats-Tsauri. Namun ambillah dalil. Lihat, ambillah hadis yang sahih. Ya, ambillah dalil yang sahih. Ya, dari mana mereka mengambilnya itu? Apakah mereka mengambil dari Al-Quran atau dari hadis yang sahih? Ambillah. Ya, jangan mengambil pendapat. Begitu. Jangan mengambil apa? Pendapat orang. Jangan mengambil pendapat manusia. Nah, sekarang Imam Malik. Ya, apa kata Imam Malik? Kullu qawlin yu'khadhu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Setiap pendapat manusia bisa benar, bisa salah. Bisa diambil, bisa ditolak, kecuali pendapatnya penghuni kubur ini. Yani Imam Malik adalah imam negeri Madinah. Beliau selalu mengajar di Masjid Nabawi dekat kubur Nabi. Beliau tunjuk kubur Nabi itu. Kecuali pendapat pemilik kubur ini, kata Imam Malik. Ini pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi imam kita yang empat tadi ternyata fanatiknya kepada siapa? Hanya kepada Nabi. Hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya. Ini tidak, di zaman sekarang ini bahkan orang ya yakni fanatiknya kepada ustaz yang masih hidup lagi di zaman sekarang. Ya. Yang masih hidup di zaman sekarang. Bahkan ketika lahir bayinya langsung dinamakan ya, nama persis seperti nama ustaznya itu. Ini namanya apa ini? Hah? Namanya apa seperti ini? Hah? Golo ya, sudah berlebihan. Ya, sudah berlebihan. Ini saya dapatkan sendiri, Pak. Ya, saya tanya waktu ada acara walimahan ya, teman gitu ya. Di samping saya lagi gendong bayinya gitu. Saya tanya dong ya kepada orang ini, "Pak, siapa nama bayinya ini?" Ya. Nama bayi, enggak perlu saya sebutkan nama ustadnya ini. Karena persis dengan nama ustad itu. Namanya fulan gitu ya. Wah, Masya Allah. Ya, iya, ini saya namakan seperti ini. Ini istri saya menamakan katanya. Awalnya saya sudah beri nama fulan gitu ya. Tapi istri saya gak suka. Karena dia sangat ngefans dengan ustaz tadi. Maka namanya pun, nama bayi ini sama. Fulan gitu. Nah, kira-kira begitu. Ya, ini terjadi. Ya, ini saya langsung dapati masalahnya. Yang seperti saya langsung dapati yang seperti ini. Ya, jadi itulah keadaan umat di zaman sekarang. Ya, jadi mereka ya, sangat memerlukan manhaj. Harus kembali belajar manhaj, kembali mengulang-ulang dan mempelajari manhaj salafus salih agar tidak terjerumus, ya, tidak salah melangkah. Wallahu ta'ala alam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dengarkan di sini keterangan dari Syekh Shalih Al Fauzan ya. Di halaman 384 ketika ditanya mengenai orang-orang yang fanatik terhadap mazhab dan ulama tertentu dan tentang orang-orang yang sama sekali tidak mau mendengar nasihat para ulama, Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al Fauzan hafizahullah menjawab ya. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan, benar, ini adalah dua golongan yang saling berlawanan. Di antara mereka ada yang ghulu berlebih-lebihan dalam taklid, ya, sehingga ia fanatik terhadap berbagai pendapat seorang meskipun menyelisihi dalil. Ini sangat tercela, bahkan bisa mengakibatkan kekafiran, kita berlindung ya, kepada Allah darinya. Nah, ini perkataan beliau ya. Jadi, intinya adalah bahwa tidak dibenarkan untuk fanatik terhadap satu mazhab. Ya, contoh ya, di negeri kita ini sebagian orang mengklaim bermazhab apa dalam fikih? Bermazhab Syafi'i. Betul enggak? Baik. Bermazhab Syafi'i. Ya, bermazhab Syafi'i. Timbul sikap ghulu berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan. Contoh, karena mazhab Syafi'i ya dalam fikih mengatakan bersentuhan kulit dengan lawan jenis membatalkan apa? Membatalkan wudu. Timbullah sikap ghulu berlebihan dari sebagian mereka. Nah, begitu mereka berhaji, ini ghulunya. Ketika mereka berhaji, maka ya, mereka memakai apa? Semacam sarung tangan, tapi setengah. ya, yang mereka tutupi punggung telapak tangan, bukan perutnya ini, atau ya ini punggungnya yang mereka tutupi dari kaum wanita, ya, dari kaum wanita, agar tidak tersentuh, ya, dengan kulit lawan jenis, sekalipun dengan kulit suaminya, agar tidak batal wudu pada saat tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, ini sebagai contoh, ini kan ghulu namanya. Ini sudah bersikap ghulu, ya, kira-kira seperti itu. Ya. Dan masih banyak lagi berkaitan dengan sikap ghulu, ya, dalam karena sebab fanatisme, ya, madhab tadi. Fanatik terhadap satu madhab. Jadi memang pada dasarnya tidak boleh kita fanatik terhadap satu madhab. Kita hanya fanatik terhadap madhabnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak boleh fanatik terhadap madhab tertentu, ya. Tidak boleh fanatik terhadap madhab Abu Hanifah atau Hanafi. Tidak boleh fanatik terhadap madhab Maliki. Tidak boleh fanatik terhadap madhab Syafi'i. Tidak boleh pula fanatik terhadap madhab Hambali. Namun kita hanya boleh fanatik terhadap madhab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah fanatik yang benar. Ya, karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat bagi kalian pada siapa? Pada Imam Hanifah? Pada Imam Syafi'i? Pada Imam Ahmad bin Hanbal? Tidak. Ya, Allah nyatakan sendiri fi rasulillah, pada Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan, contoh terbaik. Enggak ada Allah sebutkan, ya, sungguh telah terdapat bagi kalian, ya, suri tauladan yang wajib diikuti dari Imam Syafi'i. Enggak ada. Ya, yang ada adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini harus difahami di sini. Ya, harus difahami. Dan juga sudah Anda bawakan penjelasan yang sebelum-sebelumnya berkaitan juga dalam masalah ini. Jika sudah ada satu dalil sahih dari Nabi, satu dalil, ya, sahih dari Nabi, tidak bisa dikalahkan oleh 1 juta fatwa. Tidak bisa dikalahkan oleh 1 juta fatwa. Siapapun yang berfatwa itu, ya, siapapun yang berfatwa tidak bisa dikalahkan, mengalahkan atau tidak bisa mengalahkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Apa kata beliau? Yushiku antanzil alaikum hijarah minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ya, hampir-hampir saja ada hukuman dari langit, ya, berupa hujan batu kepada kalian ketika aku berdalil dengan hadis Nabi, namun kalian berdalil dengan fatwa Abu Bakar dan Umar. Lihat. Ya, kalian berfatwa dengan fatwanya Abu Bakar dan Umar. Nah, ini dia. Lihat perkataan yang bagus sekali dari sahabat yang mulia ini, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya sekali lagi berkaitan dengan prinsip, ya, yang ke-11 ini, tidak dibenarkan seorang muslim atau kaum muslimin berkelompok-kelompok, bergolong-golong, dan sudah pasti, ya, yakni salafiyah bukanlah golongan yang kita bahas pada pagi hari ini, bukanlah kelompok yang kita bahas pada hari ini, karena pada dasarnya, ya, yakni penisbatan kepada salaf ini adalah penisbatan yang syar'i, yang dibenarkan dan terpuji. Ini saya ambil dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi bukanlah kelompok atau golongan yang, ya, kita bahas pada pagi hari ini, jelas itu di luar dari pembahasan kita. Dan tentunya umat Islam, ya, hendaknya bersatu pada tali agama Allah yang kuat, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tidak keluar dari pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik, saya kira sampai di sini. Kita akan lanjutkan nanti prinsip yang ke-12, yaitu berusaha mewujudkan kehidupan Islami dan menegakkan hukum Allah di muka bumi. Silakan jika ada pertanyaan berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, ya, dipersilakan. Dan nanti ada hadiah dari panitia, dari DKM yang sudah disiapkan. Satu pertanyaan buat bapak ya, dan satu pertanyaan lagi buat ibu-ibu. Ini ada yang mengatakan, ada yang bertanya ya. Ada orang mengatakan bahwa kami taklid kepada Ustadz Yazid karena mengikuti fatwa beliau terkait merapatkan saf sholat berjamaah dan sholat tanpa masker. Ini sebenarnya kalau bagi para jamaah yang melihat ya, mendengarkan ceramah-ceramah beliau, tentunya ceramah-ceramah beliau tidak akan lepas dari dalil. Beliau hanya menyampaikan dalil, qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Dan kalau diantara jamaah mendengar ceramah beliau, lalu mengikuti apa yang beliau sampaikan, itu namanya ya muttabi', ittiba'. Jamaah muttabi', mengikuti dalil. Bukan mengikuti orangnya. Karena beliau hanya penyambung lidah para ulama yang menyampaikan dalil saja. Hanya menyampaikan dalil. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Tidak ada yang lain. Tidak ada pandangan beliau. Tidak ada pandangan beliau khusus pada ceramahnya. Enggak ada. Ya, beliau hanya menyampaikan dalil. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Itu artinya apa? Ya, kalau ada jamaah yang mengikutinya berarti mengikuti dalil. Tapi kalau ya yang berceramah atau siapapun yang berceramah tidak membawakan dalil, ingat, tidak membawakan dalil, tidak ada qala Allah, tidak ada qala Rasul, qala sahabah, hanya murni pandangan dia sendiri, lalu kita mengikuti, nah ini namanya apa? Muqallid, taklid. Ini namanya taklid. Contoh yang gampang begini, misalnya di antara jamaah ya, ingin sholat, ingin mengerjakan sholat misalnya, lalu baca buku tentang sifat sholat Nabi misal. Di dalamnya dijelaskan hadis-hadis Nabi, ya kan? Sifat ya takbir Nabi bagaimana hadisnya? Hadisnya begini. Sifat rukuk Nabi begini hadisnya. Sifat sujud Nabi begini hadisnya. Sampai terakhir sampai sifat salam Nabi begini hadisnya. Nah, begitu jamaah sudah faham dalil-dalilnya itu, apa yang dibaca dalam buku ini, lalu mempraktekannya, namanya apa itu? Muqallid atau muttabi'? Namanya muttabi', bukan muqallid. Kenapa? Karena yang diikuti dalil. Begitu. Sama dengan ceramah tadi. Sama dengan ceramah tadi. Faham ya? Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau yang disampaikan itu bukan dalil, ini sekali lagi, yang disampaikan itu bukan dalil, hanya ya sebatas fatwa saja tanpa dalil gitu ya, enggak ada dalilnya, maka ya orang yang mengikutinya adalah muqallid, taklid, buta. Begitu. Apa hukum mengucapkan kata amin di luar salat dengan menambahkan kata ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin gitu ya. Ya ini ketika seorang berdoa kita mengaminkan misalnya. Ya. Apakah boleh seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Boleh. Ini tidak ada masalah, yakni ketika seorang mendoakan kita, ya, lalu kita mengamininya, amin, ya, amin ya rabbal alamin, ya, tidak ada masalah. Karena makna dari amin ya rabbal alamin, ya, artinya kabulkanlah wahai Rabb alam semesta. Jadi kalau kita mencukupkan amin saja, ya boleh. Amin saja itu maknanya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Apa makna kalimat doa di sisi engkau? Yaitu di sisi Allah. Ini dia dalam doa Asiyah binti Muzahim ketika disiksa oleh Fir'aun, ya, oleh suaminya itu Fir'aun. Dan sebelum ajalnya beliau berdoa kepada Allah, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Di dalam surga. Nah, ini maksud di sisi Allah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan diambil pelajaran berharga oleh para ulama dari doa Asiyah binti Muzahim ini, yaitu apa kata mereka? Ikhtaratil jar qabla dar. Ya, bahwa beliau telah memilih tetangga yang tepat sebelum sebuah rumah. Artinya, ya, pelajaran berharga dari doa Asiyah binti Muzahim kata para ulama, yakni sebelum seorang membangun rumah untuk tempat tinggal, ya, atau membeli tanah yang nanti akan dibangun rumah tempat tinggal, hendaknya dia perhatikan lingkungannya terlebih dahulu. Lingkungan terlebih dahulu. Oh, jangan melihat model rumahnya, jangan melihat tipenya, jangan melihat harganya, strategisnya dekat dengan tol, dekat dengan pasar dan lain sebagainya. Bukan itu. Lihat dulu lingkungannya bagus apa enggak, ya. Lingkungannya kondusif atau tidak buat anak-anak. Begitu kira-kira. Coba para jamaah bayangkan, ya, seorang punya rumah, ya, megah, mewah, ya, luar biasa indahnya, tapi di tengah-tengah lingkungan hitam. Gimana kira-kira? Nikmat gak? Bahagia tidak? Tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Ya, semua lingkungannya narkoba semua. Gak akan bahagia. Ya, penjahat semua yang ada di situ. Ya, maling semua yang ada di situ. Ya, gak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Ya, jadi lingkungan terlebih dahulu dilihat. Kepada siapa Ustadz kita mengambil ilmu? Ya jelas, kepada orang yang manhajnya lurus, akidahnya benar, ya, jelas, ya, yakni pembelaannya terhadap sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mencintai para ulama. Nah, inilah orang-orang yang, ya, kita mengambil ilmu darinya. Jadi bukan hanya dikatakan sebagai orang salih, ya. Karena di zaman dahulu, ya, orang saleh itu banyak sekali, tapi enggak semuanya diambil ilmu darinya. Ya, tidak diambil ilmu darinya. Jadi betul-betul orang yang mumpuni keilmuannya, betul-betul ahli di bidangnya, itulah yang diambil ilmunya. Yang diambil ilmunya. Apakah berbangga terhadap suku asal kelahiran termasuk hizib yang tercela? Ya, yang jelas Ketika seorang sudah menyatakan diri Muslim, ya Muslim, maka tidak boleh dia istilahnya di hadapan orang lain, ya, di hadapan orang lain itu membangga-banggakan sukunya, membangga-banggakan ya kabilahnya, daerahnya dan seterusnya. Hendaknya yang dia munculkan adalah ajaran Islam. Ajaran Islam, ya, wallahu taala alam. Tapi kalau kebanggaan, arti kebanggaan secara fitrah saja mungkin masih benar, ya, sebagai fitrah saja, fitrah manusia, ya, fitrah manusia masih benar. Ya, contoh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah istana yang indah di surga. Lalu Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril, "Liman hadza ya Jibril?" Punya siapa ini wahai Jibril? Ya. Kata Malaikat Jibril, "Li rajulin min Arabin." Istana indah ini milik seorang dari bangsa Arab. Apa kata Nabi? "Ana Arabi." Saya orang Arab. Apa di sini menunjukkan apa namanya? Fanatisme yang tercela? Tidak. Ya ini secara lahiriah, ya ini secara apa tadi saya katakan? Lahiriah, apa namanya? Fitrah-fitrah. Ya, fitrahnya begitu Nabi mengatakan. Ya. Kemudian Nabi bertanya lagi, "Liman? Punya siapa istana indah ini wahai Jibril?" "Hadza li rajulin min Quraisy." Istana indah ini milik seorang dari Quraisy. Apa kata Nabi? "Ana Quraisy." Saya Quraisy. Saya Quraisy. Enggak diragukan lagi kan gitu. Kemudian milik siapa? Ya, penasaran Nabi penasaran bertanya lagi kepada Malaikat Jibril, ya, "Li Umar." Istana indah ini miliknya Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an. Bayangkan. Umar masih hidup itu. Ya, tapi Allah sudah perlihatkan kepada Nabi istananya Umar, bahkan dua istana Umar Nabi lihat. Ya, dua istananya Umar Nabi lihat. Ya, ini setelah Nabi melihat istana Umar yang pertama, lalu Nabi berjalan lagi di surga melihat istana yang kedua yang jauh lebih indah dari yang pertama. Jauh lebih indah dari yang pertama. Dan Malaikat Jibril lagi-lagi mengatakan "Hadza li Umar." Ini adalah istananya Umar, Umar Al-Khattab. Ya. Lalu Nabi sampaikan di hadapan Umar, ya, peristiwa yang beliau lihat itu, ya. Kemudian apa kata Nabi? "Sungguh saya tidak jadi masuk ke istanamu wahai Umar karena di dalamnya sudah ada bidadari-bidadarimu dan saya ingat bahwa engkau adalah laki-laki pencemburu." Itu maksudnya. Umar, ya, menangis di hadapan Nabi. Umar berkata di hadapan Nabi, "Ilaika agharu ya Rasulullah, kepada engkau kah aku cemburu wahai Nabi? Kepada engkau kah aku cemburu wahai Rasul?" Jadi antara Umar dengan Nabi hubungannya apa tuh? Hah? Mertua dan menantu. Siapa mertua? Umar mertua Nabi. Ya, Nabi menantunya Umar. Gitu. Karena Nabi menikah dengan anaknya Umar yaitu Hafsah binti Umar. Kan begitu. Jadi hubungannya sangat dekat. Jadi selain ya, yakni Umar adalah sahabat setia Nabi, Umar juga mertuanya Nabi. Kan begitu. Ya. Atau contoh begini. Ada orang Padang misalnya. Ya, sukanya dengan masakan Padang saja. Apa ini fanatisme kesukuan? Ya enggak. Itulah lidahnya gitu. Kita kan itulah lidahnya. Ustaz, jika ada yang berkata, seandainya Rasul sama seperti kita, yakni beliau makan, sama juga kita makan, Rasul menerima wahyu, maka kita juga punya peluang menerima wahyu. Ya, enggak seperti ini. Kita ini siapa? Kita ini manusia biasa, bukan nabi. Ya, kalau beliau nabi dan rasul, beda dong. Makanya tidak boleh seorang berdoa, ya Allah, jadikanlah aku ini seorang nabi. Ya, enggak boleh. Nabi palsu jadinya. Ya. Ditangkap nanti. Ya, enggak boleh seorang berdoa seperti itu. Karena pintu kenabian sudah ditutup. Ya, pintu kenabian sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini ada yang mengatakan Islam Nusantara. Bagaimana hukumnya? Bukankah Islam itu rahmatan lil alamin? Ya, yang benar Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bukan Islam Nusantara. Ya, bukan Islam Nusantara. Ya, jadi ini namanya mengelabui kaum muslimin. Dalam rangka mengelabui kaum muslimin dan mengotak-kotakkan umat Islam. Bahwa Islam itu bukan hanya untuk negeri ini saja. Islam itu untuk seluruh ya, manusia di negeri manapun berada. Maka Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Nah, kira-kira begitu. Maka sampai ada ya, seorang da'i yang jengkel dengan istilah Islam Nusantara ini. Dia sampai mengatakan, oh kalau begitu nanti kalau dia puasa, jangan berbuka dengan korma. Berbukalah dengan jengkol. Ya, pertanyaan lagi, ketika kami berada di Masjidil Haram, salat berdekatan dengan kaum wanita. Iya, kalau yang berkaitan dengan sahan atau apa namanya piringan tawaf begitu ya, tempat utama tawaf maksudnya, itu memang sulit untuk menghindari antara pria dengan wanita itu sulit, karena memang dari zaman Nabi sudah seperti itu. Namun di tempat-tempat yang lain terpisah sebenarnya, terpisah sebenarnya. Jadi di Masjidil Haram itu ada tempat-tempat khusus ya pria, ada tempat-tempat khusus wanita, sebenarnya ada seperti itu. Tapi kalau pada musim haji, ah ini sulit memang. Ya sulit untuk untuk memisah-misahkan ya, karena memang ya, petugas yang ada di sana jauh lebih sedikit daripada jamaah haji kan begitu. Yang jelas ya salat mereka sah. Salat mereka sah insyaallah taala, dan yang terpenting adalah yakni menghindari ya kerumunan kaum muslimin, tidak boleh menyakiti mereka dan seterusnya ya, dan intinya kita berusaha kalau berada di Masjidil Haram untuk salat begitu terpisah dengan wanita, kira-kira seperti itu. Ada di antara kaum muslimin menjadikan surat Ali Imran ayat 103 tadi untuk membentuk organisasi. Bahkan ditempel ya ayat tersebut di kendaraannya atau di benderanya gitu ya, pada benderanya. Ya jelas ini karena keawaman ya, karena ketidaktahuan tentang agama yang mulia ini, bagaimana bermanhaj yang benar, sehingga menafsirkan ayat semaunya saja. Menafsirkan hadis semaunya saja, tidak dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini keliru yang besar. Ini sumber kelirunya di sini. Jadi mereka menafsirkan dalil dengan ya ro'yunya sendiri, dengan kepalanya sendiri, tidak dipulangkan kepada salafus salih. Bagaimana Ibnu Abbas memahaminya, ya, bagaimana Ibnu Mas'ud memahaminya, bagaimana sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain memahaminya, begitu mestinya. Nah ini kan ditafsirkan dengan pemahaman sendiri, kepala sendiri, maka hasilnya seperti itu, ya. Ini diantara sebabnya begitu ya. Ya, pertanyaan yang terakhir berkaitan dengan salat di masjid-masjid. Pada umumnya umat Islam di negeri ini yang masih ya menjalankan bid'ah-bid'ah kesehariannya, maka kita jawab, kita masih boleh atau kita bisa berjamaah dengan mereka, tentunya karena bid'ah mereka tidak keluar dari Islam atau tidak membuat mereka keluar dari agama Islam. Ya, wallahu ta'ala alam. Seperti contohnya salat di masjid yang melaksanakan qunut subuh terus menerus, kita silakan salat bersama kaum muslimin itu. Ketika imam qunut kita diam saja, tidak mengangkat tangan, tidak mengaminkan, artinya salatnya untuk kita, bid'ahnya untuk dia. Ya, salatnya untuk kita, bid'ahnya untuk dia. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang ya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.